Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsira wa nisaa. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa dalalatin finnar wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin rahiman wa rahimahullah, tidak lupa dan tidak henti-hentinya untuk kita memanjatkan puji syukur kepada Allah azza wa jalla atas segala limpahan nikmat-Nya, di mana sampai saat ini Allah SWT masih memberi taufik kepada kita untuk bisa menjalankan kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita seorang hamba. Dan kita pun bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang sangat besar, nikmat yang tidak semua kaum muslimin memperoleh kenikmatan tersebut, nikmat yang bahkan sebagian dari kaum ahli sunnah, dari mereka yang mengikuti jalan Rasulullah SAW, tidak semuanya mendapatkan kenikmatan tersebut, yaitu di mana Allah SWT memperkenankan kita memberikan kesempatan pada malam ini untuk duduk di tempat ini, untuk bersimpuh sesaat setelah menjalankan kewajiban sholat maghrib di tempat ini, maka kita masih diberi kesempatan oleh Allah, kesempatan untuk tafakkur fiddin, mempelajari dan menjalani agama Allah SWT sebagai bentuk talabul ilmi, menuntut ilmu agama, mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang ini merupakan suatu kenikmatan yang sangat besar, karena kenikmatan ini tidak semua orang itu memperolehnya. Sehingga Nabi SAW memberitakan justru kebanyakan orang terlena dan tertipu dengan kenikmatan tersebut. Kata Rasulullah SAW di dalam riwayat Imam Bukhari, nikmatani mabunun fihima kasirun minan nas asihat wal qaram. Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia itu terlena dan tertipu dengan kenikmatan tersebut, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Kebanyakan orang masa sehatnya, waktu luangnya, waktu kosongnya terlewatkan begitu saja, tanpa ada amalan yang bermanfaat, tanpa ada amalan yang berguna, baik di dunianya maupun di akhiratnya. Kalaupun kemanfaatan diperoleh, kebanyakan mereka hanya sebatas urusan dunia kemanfaatannya. Tetapi sedikit, kata Rasulullah, yang mereka menggunakan masa sehatnya, masa luangnya dari waktu-waktu yang ada itu digunakan untuk kebaikan, untuk kemanfaatan dunia akhirat. Sehingga ma'asyiral muslimin ikhwan fillah rahiman wa rahimakumullah, sungguh pada kesempatan malam ini kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, mensyukuri atas nikmat Allah yang besar tersebut, agar supaya kita ditambahkan oleh Allah atas kenikmatan-kenikmatannya. Ikhwan fillah rahiman wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah tersampaikan dan diumumkan, tema yang kita ambil pada kesempatan malam ini insyaallah sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan di dalam kita mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Setiap manusia yang hidup di muka bumi, waktu pendek maupun waktu panjang, pasti mereka itu menginginkan kebahagiaan dalam hidup. Tanpa terkecuali. Jangankan orang miskin, orang kaya pun menginginkan kebahagiaan hidup. Kalau orang miskin mendapatkan kekayaan akan menjadikan dia bahagia. Tetapi orang kaya dengan kekayaannya tidak mesti dia itu mendapatkan kebahagiaan dengan kekayaannya tersebut. Sehingga kita dapati berapa banyak orang kaya akhirnya dengan kekayaannya malah stres. Enggak bahagia hidupnya. Karena apa? Harta benda yang dia miliki, baik rumahnya yang disewakan, perkebunannya, apakah sawitnya atau karetnya yang panen tiap bulan, kendaraannya, transportasinya, apakah untuk pribadi maupun dicarterkan, disewakan, dijadikan untuk rental, untuk travel. Tapi dia tidak merasakan kebahagiaan dengan kekayaannya tersebut. Karena apa? Tiap harinya tidur enggak nyenyak. Mikirkan, harus membayar hutang dengan si Fulan, membayar hutang dengan si Alan. Atau kebanyakan orang terjerat dengan tanggungan hutang bank ini dan bank itu. Kebahagiaan apa yang akan dirasakan oleh orang kaya tersebut? Padahal dohirnya yang nampak harta bendanya banyak, tetapi dia hidupnya enggak tenang, enggak bahagia, enggak nyenyak tidurnya. Selalu dipikirkan tempo datangnya waktu tagihan si Fulan dan si Alan, harus menyiapkan sekian juta, sekian miliar untuk mengembalikan di bank ini dan bank itu. Ini kenyataan yang kita saksikan. Sehingga kepada hidup rahimahnya rahimahumullah, dari sebagian kaum muslimin, mereka berupaya mencari kebahagiaan bukan dari sisi keduniaan. Sebagian mereka dari sisi keagamaan, akan tetapi keliru, salah jalan yang dia tempuh. Mereka mencari kebahagiaan katanya dengan jalan-jalan tasawuf, banyak berpikir, banyak-banyak mengingat mati, banyak-banyak sering duduk di masjid, melakukan ritual-ritual ibadah, sekalipun tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Karena yang tergambarkan itulah amal ketaatan, itulah amal kebaikan yang itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Akan tetapi selalu dibayang-bayangi, apakah amalanku diterima oleh Allah atau tidak. Selalu dibayang-bayangi kehidupannya tidak tenang, cemas. Jangan-jangan sia-sia amalanku. karena tidak dibangun amalannya tersebut di atas bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dari situ menggambarkan kepada kita beragamnya manusia di dalam mengusahakan untuk meraih mendapatkan kebahagiaan. Sebagian mereka kebahagiaan itu dari sisi semata-mata duniawi. Kalaupun dia memang merasakan kebahagiaan dengan harta benda yang dimiliki, dia yang tadinya miskin kemudian mengembangkan usahanya sedikit demi sedikit dengan laba dan hasil keuntungan yang besar, semakin hari semakin meningkat, tahun demi tahun semakin besar usahanya, akan merasakan kebahagiaan. Dulu kalau pergi-pergi jalan kaki, kemudian naik motor. Dulu motor, kemudian meningkat, kesana kemari pakai mobil. Ini akan dirasakan kebahagiaannya. Tetapi kebahagiaan tersebut dia dapatkan hanya sekedar duniawi. Karena apa? Dia dalam keadaan sehari-harinya yang dipikirkan dunia dan dunia. Bagaimana menambahkan keuntungan, bisa menambahkan banyak harta bendanya. Tapi sholatnya kurang diperhatikan, terabaikan. Kadang waktu sholat dia sempatkan, kalau sudah setengah waktu hampir habis baru dia kerjakan. Kalau sudah selesai mengemas-kemasi usahanya baru dia sempatkan sholat 5 waktu. Bahkan dia sampai-sampai hampir habis waktunya baru dia akan mengerjakannya. Bahkan naudzubillah sebagian kaum muslimin, karena dia fokusnya hanya kebahagiaan dunia, sholatnya pun ditunda, katanya nanti diqadha. Naudzubillah, pagi kerja mikirin usaha bagaimana supaya usahanya itu adalah menguntungkan sebanyak-banyaknya, mendatangkan hasil yang melimpah, akhirnya dia waktu sholat duhur lewat dan nantilah. Sekalian asal pun lewatkan nantilah, diqadha setelah di rumah sholat maghrib sekalian. Naudzubillah. Jika dia di dalam menjalankan ibadahnya pun dalam keadaan tidak dipikirkan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW atau tidak. Bahkan tidak sedikit dari kaum muslimin, mereka pun dengan sengaja meninggalkan sholat. Ini tentunya kebahagiaan yang akan dia peroleh hanya sebatas kebahagiaan di dunia. Yang itu kebahagiaan semu, kebahagiaan yang menipu. Sedangkan seorang muslim, seorang mukmin yang berusaha meniti jalan yang benar, berusaha mengikuti shiratal mustaqim, berusaha mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk meniti jalannya generasi yang terbaik dari umat ini yaitu para salafus saleh, maka kebahagiaan yang di hadapan mata-mata mereka tidak lain adalah kebahagiaan yang hakiki yang dikejarnya. Kebahagiaan yang langgeng dan abadi di dunia dan di akhirat. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kebahagiaan yang hakiki telah disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Beliau menyebutkan di dalam hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bentuk keberuntungan dan kebahagiaan bagi seseorang. Kata Rasulullah Tuba lil ghuraba. Unasun salihun fi unasin so'in katsir. May yasihim aksaru mimman yuti'uhum. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, tuba lil ghuraba. Berbahagialah, bergembiralah bagi orang-orang yang asik. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabatnya. Kata para sahabat, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka itu yang dikatakan ghuraba asik itu? Kok sampai-sampai sama Rasulullah didoakan berbahagialah. Didoakan akan mendapat, memperoleh kebahagiaan. Maka Rasulullah menjawab, Unasun salihun, yaitu mereka orang-orang asing tersebut adalah manusia yang soleh, manusia yang bagus, yang baik. Fi unasin su'in katsir, di tengah-tengah manusia yang jelek, yang jumlahnya banyak. Mayasihim aksar biman yuti uhum. Orang-orang yang mau mengikuti mereka itu lebih, apa, orang-orang yang menentang mereka itu lebih banyak daripada orang-orang yang mau mengikuti mereka. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab beliau Sahihul Jami. Nomor yang ke-3921. Dan beliau mensahihkan di sini. Di dalam riwayat lain disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Al-Ajuri, Rasulullah mengatakan, tuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang asing. Kemudian ditanyakan oleh para sahabat, man hum ya Rasulullah, siapa mereka itu, orang-orang yang asing itu, kok didoakan dengan kebahagiaan? Kata Rasulullah, alladzina yasluhuna ida fasadan nas, yaitu orang-orang yang soleh, yang bagus ketika manusia sudah rusak. Maka berdasarkan hadis ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa kebahagiaan yang itu bahkan Rasulullah SAW mendoakan untuk pihak yang memang berhak mendapatkan kebahagiaan, yaitu orang-orang asing, yaitu mereka orang-orang soleh yang mereka memperbaiki diri-diri mereka, membenahi diri-diri mereka dalam keagamaannya, di dalam akhlak dan perilakunya, di dalam muamalahnya, dalam amalan ibadah selalu diperbaiki, dibenahi. Ketika melakukan sholat, dia niatkan ikhlas karena Allah dan disesuaikan dengan ajaran Rasulullah SAW. ketika dia bermuamalah, berinteraksi sesama manusia, dia akan tunjukkan perilaku dan akhlak perangai yang sesuai dengan ajaran Allah dan ajaran Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dia hidup di tengah-tengah manusia yang kebanyakan jelek, kebanyakan toleh, lawan dari soleh. Orang-orang yang jelek, yang tidak peduli dalam urusan agamanya, enggak melakukan sholat, masa bodoh. Apalagi buru-buru mau ikut taklim, ikut mendalami Al-Quran dan Sunnah lebih jauh lagi. Kewajiban yang nyata-nyata itu wajib. Allah wajibkan melalui Al-Quran, Allah wajibkan melalui sabda Rasulnya. Seorang muslim, seorang mukmin wajib mengerjakan sholat lima waktu dalam sehari semalam. Itu pun masih banyak yang meninggalkan. Apalagi dalam urusan memperdalam agama, memperdalam Al-Quran dan Sunnah. Tentunya lebih jauh mereka dari perkara tersebut. Padahal mereka masing-masing kebanyakan di dalam hidupnya tidak terlepas, mereka itu memiliki agenda-agenda, rencana-rencana, program-program yang itu semuanya dengan tujuan untuk meraih kebahagiaan hidup. Tetapi rencana demi rencana, tujuan demi tujuan, kebanyakan tidaklah mereka itu tercapai dengan apa yang mereka tuju, yang mereka inginkan, karena tidak sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Rasulullah bahwa hakikat kebahagiaan adalah bagi mereka yang selalu dirinya itu diposisikan sebagai orang soleh, orang yang menjalankan amalan-amalan ketaatan, amal-amal kebaikan dengan keikhlasan karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia selalu menjaga kesolehan dirinya walaupun manusia mereka telah terjatuh ke dalam kerusakan. Kita tetap menjaga sholat lima waktu walaupun orang sudah mengentengkan dan menyepelekan, menggampangkan sholat lima waktu. Sholat kalau sempat, sholat kalau ada keinginan. Naudzubillah. Mereka nggak menyadari akibat buruk dari dampak negatif ketika meninggalkan kewajiban sholat tersebut. Enggak menyadari kalau sesungguhnya kebahagiaan hidup dia yang dia capai ketika di dunia berujung kesengsaraan yang abadi di akhirat. Ketika dia mengabaikan kewajiban sholat. Karena telah di yaumil kiamat, Allah SWT mempersiapkan mereka-mereka itu yang meninggalkan kewajiban sholat dengan neraka Saqor. Sehingga mereka pun akan ditanya, masalakakum fi Saqor, qalu lam nakum minal musallin. Mereka akan ditanya, kenapa kamu kok masuk ke dalam neraka Saqor? Mereka akan menjawab, dulu kami tidak menunaikan, mengerjakan, menegakkan sholat. Kewajiban sholat kami abaikan, kami tinggalkan, kami entengkan, kami lebih memilih untuk mencari dunia, mengedepankan usahanya, mengedepankan pekerjaannya. Sehingga sekarang saya merasakan akibat buruknya, Allah terjerumuskan ke dalam neraka sahur. Mereka tidak menyadari yang seperti itu. Yang terpenting mereka merasakan kebahagiaan hidup, tapi cuma sebatas di dunia. Maka orang yang soleh selalu menjaga solatnya tersebut. Karena sadar bahwa sholat itu merupakan amalan seorang hamba yang berkaitan dengan haknya Allah yang pertama kali akan dihisab, sehingga dia benar-benar jaga, jangan sampai ditinggalkan, jangan sampai dilalaikan karena mengedepankan perkara dunianya. Jangan sampai karena urusan harta dan keluarga, anak dan istri, kemudian mikir kepada Allah ditinggalkan, terlalaikan karena sibuk mikirkan keluarga dan harta benda. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaqul dzalika faulaikumul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah peringatkan kita yang memiliki keimanan dalam hatinya, jangan sampai, jangan sekali-kali kalian dilalaikan oleh harta-harta benda kalian, oleh anak-anak kalian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tujuan kita hidup di dunia tidak lain adalah berupaya bagaimana kita itu memposisikan sebagai hamba yang tunduk berserah diri kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun harta benda, anak keturunan, itu adalah hayatud dunia wa zinataha, harta benda dunia dan perhiasannya, yang itu kalau kita tidak pandai-pandai untuk mengendalikan, maka kita bisa akhirnya terperdaya dan terlalaikan dari mengingat Allah SWT. Perkara ibadah pun, kewajiban sholat pun, sampai kemudian dikalahkan. Na'udzubillah. Dan itu yang menimpa kebanyakan kaum muslimin. Sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kesolehan kita inilah yang dibutuhkan agar kebahagiaan hidup benar-benar akan kita tercapai, kita peroleh. Kesolehan kita, sejauh mana kita itu menjalankan ketaatan kepada Allah SWT di dunia dengan penuh keikhlasan dan sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Sehingga Allah SWT di dalam salah satu ayatnya pun menyebutkan tentang hakikat kebahagiaan bagi seorang hamba. Di dalam surah An-Nahl Allah SWT mengatakan man amila amalan, astagfirullah, man amila salihan min dakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl, kalau enggak salah sekitar 79 atau sebelumnya atau setelahnya, Allah katakan man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin au unsa, dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman kepada Allah, dia beramal soleh, dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, niscaya akan kami beri kepada dia, limpahkan kepada dia, anugerahkan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang bagus, kehidupan yang baik. Dan walanajziyannahum ajrohum biasa di makanu yang malum, dan akan kami balas pahala-pahala mereka di akhirat kelak dengan sebaik-baik balasan sesuai dengan sebab amalan mereka yang mereka kerjakan. Dari ayat ini syahidnya adalah firman Allah Ta'ala, hayatan thayyibah. Allah akan membalas dari hamba-hambanya yang melakukan amal soleh dengan kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah disebutkan oleh ulama salaf dari tafsirnya, diantaranya apa yang disebutkan oleh Ali Ibn Abi Talha dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ibn Abbas menafsirkan hayatan thayyibah ay as-sa'adah. Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kepada dia kehidupan yang baik, yaitu kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang bahagia. Tatkala dia apa? Beramal soleh. Apa itu amal soleh? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan makna amal soleh itu, wa huwal amalu al-mutabi'u li kitabillah wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Akan dikatakan amal soleh ketika dia mengerjakan amalan tersebut mengikuti tuntunan Al-Qur'an dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mengikuti Al-Qur'an dan sunnah, inilah intinya. Dia akan menjadi orang yang soleh, dan amalan yang dia kerjakan amalan soleh ketika mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwan fillah rahiman wa rahimakumullah, amal-amal kebaikan apapun, sebanyak apapun yang dikerjakan oleh seseorang, maka tidak akan dikategorikan amal soleh ketika dia mengerjakannya tidak mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam dia beragama, dia menjalankan, mempraktekkan, merealisasikan, mewujudkan, mengaplikasikan agama Allah sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan apa yang direkayasa oleh seseorang, atau sesuai dengan keumuman orang, kebanyakan orang melakukan, baru dia ikut mengerjakan dan melakukan. Bukan itu, tetapi yang namanya amal soleh adalah tatkala disesuaikan dengan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara penafsiran juga dari salafus soleh, apa yang ditafsirkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menjelaskan makna hayatan thayyibah. Kata sahabat Ali, ay al-qana'ah. Allah akan menganugerahkan kepada hamba tersebut yang beramal soleh kehidupan yang penuh dengan qana'ah. Dia merasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Kehidupan dunia dia terima dengan lapang dada. Dia sabari kondisi yang dia alami tersebut. Apabila kehidupan di dunia berkecukupan, dia akan syukuri. Apabila kehidupan di dunianya pas-pasan, bahkan ada kekurangan, dia akan sabar dan menerima dengan ketetapan Allah SWT tersebut. Ini kehidupan qanaah yang dikatakan kehidupan hayatan thayyibah. Kehidupan yang bagus, yang baik. Dan itu suatu kebahagiaan bagi seorang mukmin yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Walaupun hidup sehari cuma dapat penghasilan untuk makan dirinya dan keluarganya dua kali sehari. Walaupun dia dalam kehidupannya mencari penghidupan hanya bisa untuk makan tiga hari sekali, tapi cuma nasi dan sambal saja, atau nasi dan cuma dengan ikan asin saja, tidak lebih mewah dari itu. Tapi dia sabar, dia ridho, dia terima dengan ketetapan Allah tersebut. Dan inilah bentuk qanaah dalam kehidupan. Dan itu adalah kebahagiaan. Karena Rasulullah SAW menyebutkan sifat yang seperti itu. Ketika ada pada kehidupan seseorang di dalam menjalani kehidupan di dunia, di dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, "Qad aflaha man aslama wa rusika kafafan wa qana'ahu Allahu bima ata." Sungguh beruntung orang yang dia telah masuk Islam, dia tunduk dengan agama Allah yang hak, dia amalkan Islam, agama yang hak tersebut, sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberuntungan. Warusiko kapapan, dan keberuntungan seseorang ketika dia sudah masuk Islam, Allah limpahkan kepadanya rizki dengan kecukupan. Dia ketika sendirian kerja untuk makan sendiri saja cukup, dia syukur. Ketika nikah, dia kerja cuma bisa untuk makan dirinya dan istrinya cukup, dia pun syukuri. Dia punya anak satu, dia bekerja cuma pas-pasan untuk makan dirinya dan istrinya serta anaknya, dia syukuri. Dengan kehidupan yang seperti itu, dia dalam keadaan menerima ketetapan Allah, lapang dada dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Dan inilah hakikat kebahagiaan hidup. Dia gak mikirin yang lebih dari itu. Dia dalam keadaan tetap lurus, di dalam beragama, syariat Allah dia terapkan, ibadah, kewajiban-kewajiban, ibadah yang wajib, baik sholatnya maupun puasanya, tidak pernah ketinggalan. Interaksi sesama masyarakat, dia pun berusaha menunjukkan interaksi yang islami, yang agamis, sesuai dengan akhlaknya Rasulullah. Dia tunjukkan. Maka itu adalah suatu keberuntungan, kata Rasulullah SAW. Qad aflaha, sungguh dia benar-benar beruntung. Dan itulah hakikat kebahagiaan. Sehingga dia ketika diberi oleh Allah suatu rezeki yang kecukupan, dan dia Allah SWT anugerahkan qanaah pada dirinya dengan apa yang Allah berikan kepada dia, merasa cukup, menerima dengan lapang dada apa yang Allah berikan kepada dia. Ketika sehari dia dapat keuntungan 100 ribu, alhamdulillah, bisa memenuhi kebutuhan sehari, baik makan maupun minum, atau kebutuhan yang lain, biaya listriknya, biaya PDAM-nya, dan kebutuhan sehari-hari keluarga. 100 ribu hanya untuk keperluan sehari-hari, enggak lebih, enggak ada tabungan untuk disimpan di bank, di rekening atau yang lainnya, atau untuk saham, tidak ada. Dia dengan yang seperti itu terus dijalani, dalam keadaan istiqomah di atas agama Allah, dia pelajari agama Allah, sholat lima waktu tidak pernah ditinggalkan. Ketika puasa Ramadan pun tidak pernah kemudian luput, tidak pernah kemudian ditinggalkan. Taklim pun tidak pernah ketinggalan. Bahkan dia berusaha menambah jadwal sendiri. Selain jadwal taklim rutin, dia pun menambah jadwal untuk halaqah supaya lebih meningkat pengetahuan agamanya, belajar bahasa Arabnya, nahwunya atau sorofnya. Ada upaya peningkatan. Dalam keadaan hidupnya tadi, penghasilannya, pendapatannya, keuntungan dari usahanya itu 100 ribu cukup cuman untuk kebutuhan sehari, enggak lebih. Ketika dia besoknya untuk hari kedepannya, ternyata dia keuntungannya 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Dia pun syukuri, bersyukur kepada Allah dengan tambahan penghasilan tersebut, dan dia gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kelebihannya tersebut. Tidak untuk kemudian foya-foya, bukan untuk kemudian hura-hura. Takdir dibuang-buang hartanya tersebut untuk kegiatan ini dan itu yang tidak bermanfaat. Tidak, dia syukuri dengan disalurkan kelebihan hartanya tersebut, imma untuk biaya sekolah anaknya, kalau masih lebih imma dia akan salurkan, diinfakkan untuk perkembangan tarbiyah saudara-saudaranya, anak-anak teman-temannya, atau perkembangan dakwah secara umum. Dia salurkan di jalan Allah SWT sebagai rasa syukurnya kepada Allah atas nikmat tersebut, sehingga dia selalu soleh, selalu soleh dalam kehidupannya. Walaupun dia hidup di tengah-tengah orang yang kebanyakan ahli maksiat, kebanyakan lalai dengan agamanya, kebanyakan mereka menjauh dari ibadah, kebanyakan mereka tidak kenal yang namanya ilmu-ilmu syar'i, tidak kenal pengetahuan-pengetahuan Al-Quran dan Sunnah. Kebanyakan orang jauh dari itu semuanya, dia tetap menjaga dirinya soleh, kesolehan. Ila masa dan nas, walaupun manusia itu sudah pada rusak. Manusia di dalam mengejar kebahagiaan hidup itu keliru, hanya sebatas kebahagiaan di dunia. Maka orang yang soleh tetap dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah, istiqomah di atasnya dan mengamalkan kandungan Al-Quran dan Sunnah, selalu beramal soleh. Tidak dia bergeser, tidaklah dia kemudian menoleh kepada selain amal soleh, tidak dia kemudian terpengaruh dengan amal-amal yang sia-sia. Lahun walai, sekedar main-main saja, sekedar hura-hura saja. Dia tahan dirinya, tidak terpengaruh dengan itu semuanya. Segala apa yang dia gerakkan, langkahkan, dia keluarkan, dia salurkan atau belanjakan, itu tidak terlepas dari bimbingan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah orang-orang yang akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Bahkan Allah SWT akan menyempurnakan balasannya kelak di yaumil qiyamah. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Akan kami balas untuk mereka atas amalan soleh mereka yang berjalan di atas Al-Qur'an dan Sunnah, mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, dengan amal soleh yang tersebut akan kami balas pahala-pahala mereka di yaumil qiyamah kelak dengan sebaik-baik balasan atas apa yang mereka lakukan. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kelihatan sudah masuk waktu ya, bisa. Apa belum? Oh. Nah. Demikian kebahagiaan yang seharusnya kita upayakan. Kebahagiaan yang terpampang di hadapan mata kita adalah kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Di dunia secara otomatis Allah SWT akan melimpahkan kebahagiaan dunia dengan bentuk tadi, adanya qanaah, jiwa merasa cukup dengan apa yang Allah anugerahkan kepada dia. Dia sehari cuma makan dua kali, dia sabar, dia syukuri, dia tetap istiqomah, lurus di dalam beragama, kewajiban tidak pernah ditinggalkan, larangan-larangan Allah tidak pernah dilanggar, walaupun dia di bawah rata-rata dalam kehidupannya. Yang umumnya makan 3 kali sehari, dia cuma 2 kali sehari, tetap dia stabil keadaannya. Ibadahnya tidak pernah bergeser. Satu waktu pun tidak pernah ditinggalkan. Terus 5 waktu sholatnya dikerjakan. Dari sholat-sholat wajib. Bahkan dia berusaha untuk menempel kekurangan-kekurangan dari amalan sholat yang wajib dengan amal-amal sholat yang sunnah. Sholat sunnah rawatibnya dia pun berusaha kerjakan dengan lengkap 12 rakaat. Karena dia berharap pahala di sisi Allah SWT, dibangunkan rumah di surganya telah. Kesibukan duniawi dia tutup, dia hentikan dulu ketika ada kesempatan, waktunya, saatnya untuk beribadah kepada Allah, pancangkan kakinya untuk ibadah kepada Allah. Kerjakan sholat wajib, setelah itu dia pun tidak pernah tertinggalkan untuk sholat rawatibnya, sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah. Ini kebahagiaan akan dia peroleh, akan dia rasakan ketika di dunia, walaupun makan cuma 2 kali. Tidak kemudian dia itu terpengaruh, terbawa arus orang-orang yang sudah dikasih kelapangan rizki, dilimpahkan dunianya, makan sudah 3 kali sehari. Itu pun makannya lebih dari kebutuhannya. Sudah pakai sayur, pakai sambal, plus lauk pauk 3 macam lagi, tahu, tempe, ikan. Itu ternyata masih mengejar-ngejar dunianya. Waktu sholat, nanti ini masih banyak pelanggan. Oh, nanti ini masih ditunggu-tunggu orang. Ditinggalkan sholatnya. Sampai ketika mau habis waktunya baru tergerak. Oh ya, wah nanti aku dosa kalau aku ketinggalan. Apa, ketinggalkan sholat. Dia tidak mendapatkan kebahagiaan hidup ketika dia mengejar-ngejar dunia tadi, padahal sudah lebih dari cukup dibandingkan tadi kondisi orang yang makan sehari cuma 2 kali, tapi dia stabil, agamanya tetap lurus, kewajiban tidak pernah ditinggalkan, pelanggaran-pelanggaran pun tidak pernah dia langgar, larangan-larangan Allah berusaha ditinggalkan. Maka itulah kebahagiaan hidup yang hakiki yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Tuba lil ghuraba, berbahagialah bagi orang-orang yang asing, yang mereka solihun, selalu menjaga kesolehannya. Yang namanya orang soleh, tentunya ketaatan kepada Allah selalu dijaga. Kewajiban dikerjakan, larangan-larangan ditinggalkan, akan berupaya semaksimal mungkin seorang yang bulu batas tersebut, yang berusaha mensolehkan dirinya tersebut. Nah, demikian yang paling gede tadi mana orang yang mengubah. Habis bisa lanjut apa? Nih, masih bisa nyambung. Nah, insyaallah kita sambung setelah sholat isya. Kita cepat dulu sampai sini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.